Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang disunnahkan untuk kita berwudu sebelum melakukan sebuah ibadah. Yang pertama telah kita lewati adalah inda zikrillah, ketika berzikir kepada Allah, termasuk padanya qiraatul Quran dan tawaf di Ka'bah, karena itu bagian dari zikrullah. Disunnahkan tentunya dalam keadaan kita bersuci. Artinya ketika seorang tidak dalam keadaan bersuci, sah, tidak berdosa. Karena wudu menjadi kewajiban adalah ketika seorang hendak melakukan ibadah sholat. Yang lainnya tidak ada, yang lainnya sunnah saja. Yang berikutnya yang telah kita baca adalah inda naum, ketika hendak tidur. Nabi menyebutkan idza ataita majaka. Rasul berkata kepada sahabatnya Barra bin Azib, apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, fatawadda wuduka lisalah, hendaknya engkau berwudu seperti wudumu ketika hendak salat. Thumma taji ala syikkal aiman, kemudian engkau tidur miring ke sebelah kanan bagian tubuhmu. Thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika, dan seterusnya al hadis. Riwayat ini disebutkan di sini dalam rangka untuk menyebutkan perintah Nabi untuk berwudu ketika hendak tidur. Tetapi bukan wajib, sunnah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah? Kenapa tidak semuanya wajib saja? Ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Ada hal-hal yang hukumnya harus. Siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Itu ya kaum muslimin, amalan tersebut harus kita lakukan dan kita harus perhatikan betul-betul. Begitu kita meleset sekali aja, berdosa kita. Itu hal yang wajib. Yang sunnah, perintah, diperintah untuk dilakukan, diperintahkan untuk dikerjakan, tetapi diringankan hukumnya. Tidak berdosa ketika orang tidak melakukannya. Dan ini rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengandung maksud apakah ini? Mengandung maksud fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau yang wajib semua orang melakukan, begitu wajib. Selama dia muslim, mukmin, yang wajib pasti yang namanya jawajibak. Definisi wajib adalah apa? Yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Itu definisi kewajiban. Akan diberi pahala siapa yang melakukannya dan akan disiksa siapa yang meninggalkannya. Maka kalau ini saja muslimin setara, kecuali yang meninggalkannya. Kita berhusnudzon, yang namanya muslim pasti mengerjakan yang wajib. Letak fastabiqul khairat itu pada amalan yang sunnah. Pada amalan yang sunnah. Fulan sholat, kewajiban-kewajiban dilakukan. Tetapi si fulan sunnahnya tidak. Berbeda dengan orang yang dia melakukan yang wajib dan sunnahnya dia perhatikan. Unggul ini daripada yang ini. Bisa dimengerti hadirin? Itulah hikmahnya ada amalan apa? Sunnah. Hamba Allah itu ada tiga macam. Hamba Allah yang muslim, yang mukmin ada tiga tingkatan. Yang pertama, mereka-mereka zalimun linafsihi. Hamba-hamba Allah yang menzalimi diri sendiri. Jatuh pada maksiat, jatuh pada dosa. Yang kedua, mereka adalah muqtasidun. Golongan pertengahan. Apa golongan muqtasid ini? Orang-orang yang mereka melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini muqtasid. Tetapi dia mencukupkan diri dalam hal yang wajib. Adapun di atasnya, sabiqum bil khairat. Orang yang sabiqum bil khairat, terdepan dalam mengamalkan kebaikan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan melakukan yang sunnah-sunnah, dan meninggalkan yang makruh-makruh. Mereka grade yang paling atas. Golongan manusia yang beriman yang paling tinggi adalah mereka. Karena itu, hendaknya kita jangan menyepelekan. Walaupun itu amalan yang sunnah, tetap amalan itu diperintahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran secara umum, wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diajarkan oleh Rasul, ambil itu semuanya. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan itu semuanya. Tidak perlu kita bertanya, ini wajib atau sunnah. Ketika itu perintah, adab santun kita terhadap perintah-perintah Nabi adalah lakukan itu. Tidak perlu kau bertanya ini wajib atau sunnah. Kalau itu wajib, kamu telah melakukannya. Kalau itu sunnah, tambahan pahala bagimu. Sebagai apa bukti bahwa kita adalah orang yang mukmin, yang bertakwa, yang mengikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Cuman ketika ada satu kendala, ketidakmampuan untuk melakukan sebuah amalan, kita bertanya sama ahlul ilmi, ini wajib apa enggak ya? Memang kenapa? Saya berat lagi posisinya, enggak mampu melakukan. Atau saya bagaimana kalau meninggalkannya? Ditanyakan seperti itu. Khawatir kalau itu wajib ditinggalkan maka berdosa. Bukan dalam rangka bertanya ini wajib atau sunnah, kemudian ini hukumnya sunnah. Oh sunnah dok iki. Maksudnya beribun pak, tinggalakan. Boten kados niku pak. Bagaimana sebagaimana haram dan makruh, ini hukumnya apa? Makruh, oh makruh iki ora apa-apa. Ora apa-apa napa pak dilakoni. Makruh itu dibenci oleh Allah. Hal-hal yang makruh itu artinya dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang melakukannya pun akan dibenci. Itu ujian, Pak. Kalau yang haram itu ditinggalkan, ya memang itu haram, wajib. Kabeh wong yang ninggalakan, wong haram. Yang makruh ini loh. Iya, walaupun hanya sekedar makruh. Bukan haram, tetap saya tinggalkan. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang haram, yang makruh saja saya tinggalkan. Begitu Pak. Yang mubah saja, mubah itu bahasa Arab artinya boleh Pak. Bukan mubah bahasa Jawa gitu. Segane mubah pangan pitik, nah itu mubah beda niku Pak pengertianipun. Mubah bahasa Arab adalah boleh. Sesuatu yang hukumnya boleh tetapi kadangkala kurang bermanfaat ditinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak penting. Itu berarti Islamnya kuat, Islamnya mapan, Islamnya baik. Kenapa? Jangankan yang makruh, yang sia-sia, yang tidak membawakan manfaat, dia tinggalkan. Apalagi itu makruh, apalagi itu haram. Dia memang Islamnya baik. Tapi kalau orang yang menggampangkan hal yang makruh, apalagi yang mubah, memang hukum asalnya boleh. Tapi ketika itu lebih menghabiskan waktumu dengan perkara yang mubah itu, sehingga engkau luput melakukan amal saleh, itu tercela. Tercela. Ada pertanyaan, apa hukumnya ngingu dara? Apa hukumnya? Dara itu usfur, bahasa Arabnya usfur, termasuk burung-burung. Boleh, sesuatu yang boleh, bukan dilarang. Disangkar, dikasih makan, minum, boleh. Tetapi ketika memelihara burung dara untuk kemudian kamu apalagi sampai tingkatan go balapan, bahasa Jawanya apa Pak? Totoan nggih. Tren bukan di trek nggih Pak nggih. Go balapan, wah niku sudah judi itu Pak, haram. Nah, apalagi kalau sampai tesi wisma hrit tesi dolanan dara bae. Orang kok berngasar malah Pak kadang-kadang. Ngasar bi orang maghrib tesi nang labak dara baline arep ngisa. Ya gari turut tok wis dulung mah. Ini hal yang mubah kemudian menjadi haram karena menghalangi dia melakukan yang wajib. Dia menyebabkan jatuh pada yang haram. Kita kembali ke materi kita. Yang berikutnya adalah lil junubi idza arada al akla wa syurba wa an-naum aw muawadatil jima'. Disunahkan untuk berwudu bagi orang yang ketika habis junub dia hendak makan atau minum atau tidur atau ingin melakukan hubungan badan yang kedua kalinya, maka disunahkan untuk berwudu. Disunahkan untuk berwudu. Loh, berarti cukup wudu tok napa? Mboten perlu adus. Pripun, Pak? Ini orang junub, hubungan badan suami istri. Ketika hendak makan, hendak minum, hendak tidur atau hendak melakukan lagi hubungan yang kedua kali, disunahkan untuk wudu. Berarti cukup wudu napa kudu adus, Pak? Halo? Nah, njenengan benar, nek badhe sholat harus mandi. Disunahkan wudu kan karena bukan sholat yang disebutkan tadi. Ingin makan, ingin minum, ingin tidur, berwudu disunahkan. Tidak sampai tingkatan wajib. Yang berikutnya disebutkan di sini dalilnya oleh beliau tapi sudah kita baca dalam pertemuan kemarin. Al-wudu qabla al-ightisal, disunahkan berwudu sebelum mandi junub. Mandi junub itu ada tiga bentuk. Di antara bentuknya yang disebutkan dalam pembahasan kita ini. Haditsnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah alaihi salatu wasalam idza ghtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه. Ini salah satu cara mandinya Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengisahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ightasala, mandi janabah, yabda'u, mulanya, perhatikan kaum muslimin, kita lakukan yang sunnah ini. Dimulai dengan apa? Yaghsilu yadayhi, mencuci dua tangannya, mencuci dua tangannya. Thumma yafrahu biyamini al-shimalihi. Kalau itu bentuknya pakai gayung, kanan dulu berarti. Dibersihkan. Sudah bersih tangan kanannya, ngambil air pakai tangan kanan, siramkan ke kiri. Kalau prakteknya pakai keran, lebih mudah lagi berarti. Airnya sudah apa? Mengalir. Airnya sudah mengalir. Kemudian setelah dicuci kedua tangannya, fayaghsilu farjahu. Beliau kemudian mencuci kemaluannya. Sampai bersih sudah selesai, baru kemudian berwudu setelahnya. Thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Wudunya untuk salat. Betul-betul wudu. Ini belum mandi. Wudu dari awal sampai akhir. Setelah selesai wudu, barulah beliau mandi. Nah, kalau mandinya seperti ini, ketika selesai mandi, mau sholat, bagaimana? Berwudu lagi atau tidak? Tidak, karena dia sudah berwudu tadi. Loh, ketika mandi apakah tidak menyentuh kemaluan? Pertanyaannya, sudah kita lewati pembahasan tentang hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang sudah berwudu. Walaupun ada khilaf, tetapi yang rajih adalah huwa bid'atun minka atau innama hiya bid'atun minka. Itu tak lain adalah anggota tubuh seperti anggota tubuh yang lain. Walaupun dirinci di sana oleh Syekh Al-Albani, jikalau dia menyentuhnya dengan syahwat maka batal, jikalau dia menyentuhnya tanpa syahwat maka tidak batal, sebagaimana dia menyentuh tangan dan kakinya. Bisa dimengerti hadirin, sudah lewat pembahasan itu. Sehingga dalam hadis ini disebutkan tata cara mandi junub diawali dengan wudu. Mandinya mandi wajib, wudunya wudu sunnah, karena bukan mau sholat. Ini karena mengawali ibadah apa? Mandi. Ketika seorang berhadas dan mau sholat, ya wajib wudu. Nabi mengatakan la sholata liman ahdatha hatta tawaddo'a. Tidak sah sholatnya seorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Sholat apa saja? Wajib maupun sholat sunnah. Syarat sahnya adalah diantaranya wudu. Yang berikutnya, al-wudu ba'dal akli mimma masahun nar al-madbukh ala nar. Yang kelima adalah disunahkan untuk seorang berwudu setelah makan sesuatu yang dimasak dengan air. Sesuatu yang madbukh dimasak dengan menggunakan air. Disebutkan dalilnya riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis itu Nabi bersabda, tawaddu'u mimma masatin nar. Tawaddu'u, berwudulah kalian, mimma, dari apa saja, masadhun nar, yang disentuh oleh api. Bahasa kitanya disentuh oleh api, yakni dimasak dengan menggunakan api. Bukan hanya kambing guling yang langsung kena api, atau sate yang langsung berhadapan dengan api, yang dimasak dengan api, termasuk yang direbus begitu. Wal amruhun listihbab. Hukum di sini adalah hukumnya sunnah. Disebutkan yang menunjukkan sunnahnya hadis dari sahabat Amr ibn Umayyah al-Dhamari radhiyallahu anhu. Qala, sahabat ini mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Ibnu Majah, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya, aku melihat nabi yajtazi min katibi syatin, beliau memakan daging kambing yang beliau potong sendiri, yang beliau urusi sendiri. Fa akala minha, beliau makan daging tersebut. Fada'ila salah, kemudian terdengar adzan salat. Apa yang dilakukan oleh Nabi, kata beliau? Faqama, beliau kemudian berdiri segera. Watara hasikin, dan meletakkan pisaunya. Walam wasalli walam tawadda, beliau salat dan beliau tidak berwudu. Urutannya, beliau menyembelih kambing, diurus sendiri, kemudian dimasak. Ya enggak mungkin daging kambing dimakan mentah-mentah, Pak. Ya mungkin kan nggih, sepakat nggih, Bang nggih? Sepakat. Dimasak ini makanan. Beliau makan dari situ lahap. Kemudian beliau begitu mendengarkan adzan salat, beliau langsung meletakkan pisaunya, meninggalkan pekerjaan itu. Dan ini contoh bagi kita, kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan cepat tinggalnya penggawean. Jangan bermalas-malasan. Ya. Kadangkala karena masjidnya adzan pakai toa atas, ya, boleh itu boleh, Pak. Bukan sesuatu yang dilarang. Aqomat dengan toa atas terdengar keluar. Tapi kadangkala orang yang berpenyakit ngenteni krungu qomat teh, Pak. Wis qomat durung. Yang ditanya bukan lagi adzannya, wis adzan durung, bukan wis qomat urung. Maksudnya pripun? Nek qomat arep mangkat, ora kawit mau. Niku tiyang sing berpenyakit niku, Pak. Tapi hukum asalnya boleh. Qomat dengan dikumandangkan pakai suara yang atas, suara yang keras boleh. Hadirin sekalian, kata beliau, di waktu itu aku melihat beliau langsung sholat tanpa wudu. Loh, dengar wudu? Apa sama dengar? In maknanya beliau dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu. Tidak mungkin Nabi sholat tanpa wudu. Ini pembahasannya adalah orang yang makan daging yang dibakar atau dimasak dengan apa? Api. Nabi memerintahkan untuk berwudu. Nabi memerintahkan untuk apa? Berwudu dalam hadis yang tadi kita bacakan, tawaddu, berwudulah kalian mimma masadhun nar, dari makanan yang dibakar atau dimasak dengan api. Prakteknya Nabi didapat dari seorang sahabat, beliau makan daging kambing, beliau langsung sholat tanpa wudu. Ini yang dibahas, menunjukkan bahwasanya perintah wudu dalam hal ini tidak wajib. Hal ini tidak wajib. Tentunya Nabi sebelumnya sudah berwudu, Pak. Sudah berwudu. Ya, satu hal yang mustahil, tidak mungkin Nabi sholat tanpa wudu. Sudah berwudu, kemudian makan daging yang dimasak dengan api, kemudian langsung sholat tanpa wudu. Tetapi ada perintah untuk berwudu. Nah, adanya perintah dan beliau tidak melakukannya, itu menunjukkan sunnahnya. Bisa dipahami hadirin? Ya, masya Allah. Yang berikutnya, tajidul wudu likulli salatin. Disunahkan untuk memperbaharui wudu pada setiap mau sholat, walaupun belum batal. Walaupun belum apa? Batal. Tapi dia bolehkah berwudu? Boleh, bahkan disunahkan itu. Lah nek boten wudu malah, nah masalah wong sudah berwudu tadi dan belum batal. Ya. Disebutkan pembahasannya li hadits Buraidah, ini sesuai dengan hadits Buraidah riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Buraidah, sahabat Nabi bernama Buraidah, beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli salatin. Nabi itu berwudu pada setiap hendak salat. Falamma kana yaumul fathhi tawaddu'a, dan ketika penaklukan kota Mekah beliau berwudu, wa masa'ala khufayh, dan beliau mengusap dua sepatu beliau, wa shalla as-salawat biwudu'in wahidin, dengan beliau salat beberapa kali salat dengan satu wudu. Ini menunjukkan bahwasanya wudu pada setiap mau salat itu diperintahkan, dicontohkan, tetapi itu sunnah karena didapati Nabi meninggalkannya. Yakni ketika Fathul Mekkah Nabi berwudu satu kali wudu, tetapi untuk melakukan beberapa kali sholat. Beberapa kali sholat maknanya apa, Pak? Jama kosor, karena beliau musafir. Beliau tinggalnya di kota Madinah, walaupun aslinya dari Mekah. Ini jawaban bagi hadirin ketika pulang mudik. Saya pulang mudik ke rumah orang tua dan itu tanah kelahiranku, tapi saya domisili di Jakarta. Apakah saya masih termasuk orang yang musafir? Jawabannya ini tadi. Tapi kalau kamu sudah sampai tempatmu, tempat orang tuamu, dan akan berencana tinggal di situ sepekan atau bahkan dua pekan, maka engkau diperintahkan untuk ikut sholat rawatib bersama imam rawatib. Nabi 19 hari atau lebih ketika perang selalu jamak kosor, jamak kosor, jamak kosor. Kenapa? Jawabannya karena perang itu tidak menentu tempatnya. Pertama singgah di sini, kemudian pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Kalau safarmu pindah-pindah seperti itu, maka engkau boleh, selama engkau safar, boleh untuk jamak dan kosor. Umumnya panjenengan apa bias? Sales apa ya? Atau siapalah manajer tuh? Dia cuma tugas Jakarta. Jakarta bukannya itu langsung ke Lampung, langsung ke Palembang, langsung. Ini boleh dia selalu untuk jamak kosor, karena dia musafir yang belum bertempat di satu tempat. Dia akan selalu pergi, pergi dan pergi. Itu boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, beliau satu kali wudu untuk melakukan beberapa salat. Seperti kita mamanya, tadi maghrib wudu, kita melakukan dua rakaat tahiyatul masjid mamanya. Tadi sebelum salat maghrib, atau dua rakaat antara adzan dan qomat, kemudian dia duduk maghrib, ba'da maghrib, kemudian sebentar akan isya, kemudian ba'da isya, kemudian dia keluar, baru batal. Satu kali wudu untuk beberapa kali sholat boleh, selama belum batal. Yang berikutnya, al-wudu kullama hadatha naqidin, berwudu pada setiap terjadi hal yang membatalkan, membatalkan wudu, membatalkan apa? Wudu BAK, BAB ya, ini dan sudah lewat pembatal-pembatal wudu. Maka ketika terjadi pembatal wudu, harus wudu tidak apa? Setiap orang batal wudunya, apakah harus langsung wudu? Jawabannya pun apa? Tidak. Harus wudu ketika mau sholat. Nyenengan subuhan, kemudian ngentut jam 6. Zuhurat ya sesuai, Pak. Batal ping pirang-pirang batal. Tidak masalah, wong. Wong dereng pada sholat. Utai saya mau sholat duha. Ya harus. Kapan mau sholat? Sekarang. Harus wudu. Ya, kalau saya tidak duha, nanti duhur. Mau ketut berapa kali pun, no problem. Boleh saja itu. Tidak langsung harus wudu, harus wudu. Tetapi termasuk dari bagian sunnah adalah setiap kita batal kita wudu. Bahasa Arabnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, menjaga kesucian. Di antara tujuannya kaum muslimin adalah supaya ketika mati merenggut di detik itu dalam keadaan apa? Berwudu. Sinjenane mati kan mboten ngertos nggih Pak nggih. Saged mau nujujuk mati. Tetapi tidak lagi, tidak menjadi sebuah hal yang wajib nak armati wudu di situ. Mboten Pak, kaya arep sholat wae. Tetapi ada tujuan yang diinginkan. Ini sesuai dengan hadis yang sudah pernah kami sampaikan, keutamaannya siapa? Bilal. Disebutkan hadis Bilal, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam samia khashhashatahu, ini sautan alaih amamahu fil jannah. Nabi dalam mimpi beliau belum mendapati suara sandalnya Bilal di depan beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada Bilal. Qala bima sabaqtani ilaiha, amalan apa wahai Bilal yang kau lakukan sehingga engkau lebih dulu, yakni engkau berjalan di depanku di surga Allah Azza wa Jalla. Lucu kan? Masa Rasulullah orang ngerti? Ini benar enggak? Jangan beranjak. Ini bukan menghina Nabi. Bilal itu muridnya Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, Nabi yang paling tahu tentang ilmu agama. Cuman pertanyaannya di sini adalah, amalan apa yang paling sering engkau lakukan? Itu pertanyaannya. Bukan hal yang bid'ah, bukan hal yang Nabi tidak ajarkan. Nabi tahu betul semua ibadah. Dan Bilal bukan ahli bid'ah, melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Pertanyaannya, ya Bilal, ayy amalin arja, amalan apa yang paling sering kau lakukan? Faqala, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adhantu qat illa salat. Satu, yang pertama, kata Bilal, yang terus menerus dilakukan oleh Bilal, tidaklah aku mengumandangkan azan pun kecuali setelahnya aku sholat dua rakaat. Ya. Sholat dua rakaatin. Wala asabani hadatsun qat, dan tidaklah aku terkena hadats sama sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat, baik itu pagi, sore atau malam. Illa tawadda'tu anhu atau indahu, kecuali aku langsung berwudu setelahnya. Faqala, maka Rasul mengatakan, lihada, ini dia yang menyebabkan Bilal terdengar sandalnya oleh Nabi berjalan di hadapan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bukan berarti Bilal lebih afdol daripada Rasul, tidak sama sekali. Tetapi di sini diambil sebuah faedah, disunahkannya berwudu pada setiap batal, pada setiap terjadi apa? Al-hadath. Masya Allah. Bisa jenengan pak? Kalau takkan jenengan lunak, aku ora bisa pak. Angel, walaupun gerudu dok angel pak. Sebab ngentute pinggir-pinggir. Wudu terus. Masya Allah, perkara yang mudah bisa dilakukan, contohnya Bilal, tetapi tidak semua orang mendapatkan taufik minallah bisa melakukan hal tersebut. Yang berikutnya adalah berkaitan tentang orang yang muntah. Orang yang muntah setelahnya diperintahkan untuk berwudu. Sesuai dengan hadits Mi'dan ibn Abi Talhah, An Nabi Darda radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa afthara fa tawaddaa. Nabi di waktu itu sedang berpuasa. Kemudian beliau muntah, fa afthara, beliau membatalkan puasanya. Fa tawaddaa, dan setelah itu beliau berwudu. Falaqaitu thawban fi masjid Dimashq, fadzakar dzalik lahu faqala sadaqa ana sababtu lahu wudu'ahu. Ketika ditanyakan kepada Miqdad, kepada sahabat Abu Darda, betulkah engkau mendapati Rasul seperti itu? Beliau muntah, kemudian beliau membatalkan puasanya, kemudian beliau berwudu. Apakah betul seperti itu? Kata sahabat Abu Darda, "Na'am, betul itu. Akulah yang di waktu itu menuangkan air wudu untuk beliau." Hadits ini sahih, isnaduhu sahih. Pembahasan berikutnya kaum muslimin adalah tentang apa yang kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Ketika anggota wudu yang wajib dibasuh tertutup oleh kain, bagaimana yang harus dilakukan? Misal seperti seorang memakai sepatu khuf. Khuf di sini sepatu yang dimaukan adalah sepatu yang menutupi ujung kaki kita, bagian atas dan bawah, kemudian tumit sampai mata kaki. Itu adalah anggota yang wajib di basuh mata kaki ke bawah. Itu namanya khuf. Kalau model sepatu-sepatu yang sekarang ini kan mata kakinya malah justru terbuka. Ada tidak banyak gitu Pak? Ada. Maka itu tidak termasuk khuf. Bagaimana cara menyiram air dalam keadaan kita memakai sepatu? Pembahasannya ada. Kemudian yang berikutnya, ini waktunya juga sudah mau kurang berapa menit Pak? 4 menit. Ya 4 menit. Ya buat gambaran umum saja yang akan dibahas. Yang berikutnya adalah ketika seorang memakai imamah. Memakai imamah. Ya, imamah itu cara pemakaiannya berbeda-beda. Bagaimana dia mengusap rambutnya, kepalanya. Demikian pula ketika wanita memakai kerudung. Kadangkala tidak bisa dia lepas karena posisi di depan banyak orang. Bagaimana caranya? Jumat depan insya Allah jawabannya Pak. Kemudian yang berikutnya adalah tentang laki-laki memakai peci, kolan suah bahasa Arabnya, atau ataqiyah, peci, kupluk bahasa kitanya. Apakah boleh seorang mengusap kolan suahnya saja tanpa dia melepasnya? Yang berikutnya, mashu ala al-jabirah. Anggota tubuh ada yang terluka dan dibalut dengan kain. Tidak mesti digip, bisa jadi perban atau kain. Bagaimana caranya? Jawabannya Jumat depan insyaallah. Hadirin sekalian, rang jemaah masih ada waktu satu kita jawab. Yang mana dulu Pak milihnya? Yang luka dulu aja ya. Orang yang luka, gimana cara menyikapi anggota tangan umpamanya patah atau luka diperban atau bahkan dikip? Jawabannya adalah kata beliau, wa man kana ala ahdi adil wudu, barang siapa yang pada salah satu anggota wudu terkena luka, apakah itu pada tangannya atau itu pada kakinya luka, fayajuzu lahu ayyamsaha 'alaiha, boleh baginya untuk mengusap bagian atasnya. Kadangkala luka itu dokter wanti-wanti, jangan sampai kena air, jangan sampai kena air, nanti menjadi sumber sarang penyakit bakteri nanah. Bagaimana itu? Usap saja bagian atasnya. Kalau itu muter, berarti muter. Caranya, tangan ini al-ballah. Al-ballah itu caranya adalah, ini tangan garing, kering. Siram air, lepas airnya Pak. Lepas airnya. Ini hanya sekedar apa? Basah saja. Tanpa membawa air, sama saja begini. Tuk, oh ya telus kabe. Malah jurannya penyakit. Tok, ini luarnya saja. Seluruhnya. Kalau itu tangan mamanya, bukannya atasnya tok, bukan, tapi seluruhnya. Sudah dan insyaallah Jumat yang akan datang jawabannya lebih rinci insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.